Mitra Bisnis, pemerintah melarang aborsi namun memberi pengecualian terhadap darurat medis dan korban pemerkosaan. Ada pro kontra mengenai aturan ini. Ada yang berpendapat perempuan memiliki kebebasan untuk memilih dalam masalah aborsi ini. Lalu ada pula yang menyatakan setiap kehidupan manusia harus dihargai, bahkan sejak manusia itu masih berupa janin. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisioner Komnas Perempuan, Tumbu Saraswati. Bu Saras, apa komentar Anda soal ini? Kita lihat aja di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kan kalau lebih dari 3 bulan itu merupakan aborsi kriminalis. Tapi kalau ada aturannya, misalnya tadi darurat medis bisa membahayakan ibunya dan korban perkosaan, itu harus ada pendapat dari medis ya. Apakah itu bisa diaborsi? Tapi harus ada batas waktunya. Kan tidak boleh lebih dari 40 hari misalnya gitu. Kan kalau kita tahu ya korban perkosaan, itu kan kita tahu bahwa dia sudah mengalami trauma berat, hasilnya dia hamil. Dan yang namanya trauma itu hasil dari yang kehamilan dia, ada janin di situ yang dia tidak inginkan. Itu menambah beban berat sekali. Kita sudah pernah mempunyai kasus yang seperti itu. Bayangin, dia bisa memukul-mukul perutnya, itu kan bisa membahayakan dia sendiri gitu. Jadi supaya tidak mudah orang-orang melakukan aborsi, itu harus ada pendapat dari medis bahwa ini bisa. Seperti tadi dikatakan bahwa itu darurat ya gitu. Kalau menurut pendapat saya tidak. Kalau umur 3 bulan itu sudah ada janin itu sudah bernyawa. Kalau menurut Islam itu kan 4 bulan sudah ditiup roh. Daripada membahayakan ibu, ya itu bisa diizinkan. Jangan sampai tidak diizinkan, dia bisa mengalami bahaya daripada dirinya sendiri karena traumatis dan itu kehamilan itu tidak diinginkan oleh dia. Itu pernah kok ada kasus seperti itu. Dia memukul-mukul perutnya terus dan dia bisa teriak-teriak dan sebagainya. Mau tidak mau kan dia harus cepat ditolong. Kalau orang berpendapat bahwa tapi kan bisa diobati dengan cara psikiatri, psikolog itu menghilangkan trauma. Tapi kalau ada janin yang tidak dia inginkan, traumanya lebih berat lagi. Makanya kami dari Komnas Perempuan pada waktu kita diskusi itu, karena dari beberapa kawan-kawan yang di Lembaga Bantuan Hukum yang pernah menghadapi kasus seperti itu, ya lebih baik menghilangkan trauma itu pada embrio yang tidak diinginkan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, memang aborsi kriminalis, sudah ada nyawa. Nah, kalau melihat pengaturan mengenai aborsi yang saat ini berlaku, bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah memadai atau ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan? Saya kira itu sudah cukup memadai bagi yang tadi kan sudah disebutkan bahwa ada yang aborsi darurat dan itu harus ditetapkan oleh medis bahwa ini bisa dilakukan itu. Jadi tidak bisa sembarangan supaya mengurangi aborsi yang sebetulnya karena ada hubungan gelap atau apa yang untuk kelangsungan nantinya janin tersebut. Demikian Komisioner Komnas Perempuan Tumbu Saraswati. Saya Wendy Lim.